bentuk semacam ini ketika ketemu ayat tentang surga berhenti kemudian minta surga, ketika ketemu cerita tentang azab boleh jadi neraka atau yang lain kemudian berhenti kemudian berlindung dari neraka, tidak kita jumpai dalam sholat fardu yang Nabi kerjakan. Namun cuma kita jumpai dalam sholat malam yang Nabi lakukan. Oleh karena itu, maka ini dianjurkan untuk sholat malam. Ini dianjurkan untuk sholat malam. Maka sholat malam dianjurkan orang baca surat, misalnya surat An-Naba, kemudian cerita di sana tentang azab, cerita tentang neraka, inna rabbaka labil mirsad, atau kemudian ayat yang lain, maka kemudian berhenti. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Lafadznya bebas. Boleh jadi dengan mengatakan dengan ya Allahumma inni a'udzubika minan nar atau Allahumma a'idzni minan nar, Allahumma ajirni minan nar atau kalimat yang lain. Dan ketika kemudian ketemu tentang ayat tentang surga, maka minta surga dengan redaksi yang bebas. Allahumma inna sakal jannah atau wa adkhilnal jannah atau kalimat semacam itu. Sehingga kalau kemudian dilakukan di sholat fardu hukumnya boleh namun tidak disarankan. Boleh namun tidak disarankan. Kalau jadi imam apakah dijaharkan ataukah tidak? Dijaharkan. Nabi menjaharkannya sehingga didengar dan diketahui oleh Hudzaifah dan bisa diceritakan oleh Hudzaifah. Saat kunut witir jika jadi makmum apakah tangan juga ikut menengadah? Iya, menengadah dan mengucapkan amin. Apakah ada qada tahajud dan witir saat duha? Ada. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ketiduran atau sakit dan tidak sempat salat malam, salat tahajud di malam hari, maka beliau qada tahajudnya di waktu duha 12 rakaat. Dari sini kemudian banyak ulama atau sebagian ulama kemudian menyimpulkan qada salat malam itu di waktu duha dengan aturan main kebiasaan plus satu. Apa yang jadi kebiasaan plus satu. Kalau biasanya 11 rakaat sebagaimana Nabi, maka dikodok 12 rakaat. Kalau kemudian biasanya 5 rakaat, maka dikodok di waktu duha 6 rakaat. Kalau biasanya punya kebiasaan 7 rakaat, maka kodoknya di waktu duha 8 rakaat. Tadi disebutkan ketika Nabi meninggal masih punya utang. Iya betul. Hadis yang menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal beliau masih punya utang. Dan namun kemudian detailnya kemudian yang terjadi bagaimana dengan baju besi tadi? Apakah kemudian akhirnya Nabi teranggap tidak bisa membayar kemudian baju besi tadi diuangkan atau seterusnya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu cerita detailnya. Ataukah ada sahabat yang menebus dan sebagainya? Wallahu a'lam. Bagaimana jika menabung untuk pendidikan anak di masa depan? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyimpan sesuatu untuk ini. Pada dasarnya demikian. Akan tetapi terdapat satu riwayat bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan tamar untuk kebutuhan keluarganya selama 1 tahun. Dan itu dalil bolehnya menabung. Namun sikap dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menyimpan hartanya sedikit pun. Semuanya kemudian disalurkan. Dan terdapat satu riwayat, pokoknya adalah riwayat yang ada dalam Bukhari dan Muslim dan salah satu hadis di Umdatul Ahkam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan keluarganya selama 1 tahun. Dan sebagian melarang menabung dengan mengatakan itu termasuk wajah ma'amalau wa'addadah. Mengumpulkan harta dan menyimpannya. Namun yang benar sebagaimana kata Syaikh Muthaimin di Tafsir Juz Amma, bahasanya yang dimaksud dengan wa'addadah itu bukan larangan, bukan celaan untuk menabung. Namun yang dimaksud wa'addadah itu bukan dari kata-kata uddah, bukan kata dari tidak dari udda atau artinya simpanan, namun dari kata-kata adda yang artinya menghitung. Sehingga yang dimaksudkan adalah adalah orang yang punya kegemaran untuk menghitung duit. Padahal duitnya itu ya tidak diapa-apakan, cuma punya kenikmatan ngitung duit, ya. Mendapatkan kelezatan dan kelapangan hati kalau lihat duit, ya. Padahal duitnya utuh, tidak kemudian dibelanjakan sehingga tidak kurang. Jelas duitnya itu ya, 500 ribu, ya, tadi pagi 500 ribu dan sekarang masih 500 ribu, namun kemudian dompet diambil kemudian dikeluarkan, dihitung 500 ribu, kemudian masukkan lagi. Nanti kemudian siang kemudian wah kangen lihat duit, kemudian buka lagi dompetnya, kemudian dihitung 500 ribu, kemudian masukkan lagi. Maka itu yang dimaksud dengan wa'adadah. Atau kalau sekarang kemudian punya hobi buka buku rekening, maka bangun tidur, bangun-bangun kemudian buka buku rekeningnya, ya kan tentu tidak berkurang mau bangun tidur, cuma lihat oh buku rekening saya begini ya, oh isinya sekian, dan tutup lagi. Habis sarapan kok kangen dengan buku rekeningnya lagi, kemudian buka lagi, kemudian oh ini isinya sekian, tutup lagi. Habis makan siang kangen lagi, kemudian habis makan siang kangen lagi, dibaca lagi, dibuka lagi. Itu yang dimaksud wa'adadah yang tercela. Bolehkah menyembunyikan jadwal imam atau penceramah dengan alasan untuk menjaga keikhlasan jamaah imam dan penceramah? Namun jadi masalah ini nanti orangnya sudah datang atau belum, jadwalnya siapa? Karena tidak ada tempelannya di masjid, tidak ada ini. Kemudian ininya perlu kemudian siapa yang harus jadi imam? Perlu. Maka Allah Ta'ala alam yang lebih maslahat, ya, jadwal tersebut tetap ada sehingga bisa. Kemudian seandainya ada hal-hal yang di luar perkiraan itu bisa kemudian diantisipasi. Dan itu semisal dengan jadwal kajian dan yang lainnya, tidaklah kemudian kita katakan sebaiknya disembunyikan supaya menjaga keikhlasan penceramahnya, ya, dan keikhlasan panitianya, dan namun akhirnya tidak ada yang datang, ya. Maka wallahu ta'ala alam, semisal dengan jadwal atau kemudian jadwal kajian, ya, maka kemudian menyebar luaskannya satu hal yang tidak masalah. Mohon penjelasan sumber adanya dua bacaan waqaf pada ayat wa may ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil 'ilm. Dua-duanya adalah qiraah yang benar. Baik yang berhenti pada Allah wa may ya'lamu ta'wilahu illallah untuk surat Ali Imran ayat yang ke-7 atau wa may ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil 'ilm. Dua-duanya benar, dua-duanya qiraah sab'iyah, dua-duanya adalah qiraah yang mutawatir. Cuma kemudian nanti kalau berhentinya di sini maknanya demikian, kalau berhentinya di situ maknanya demikian. Maka jika berhentinya wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, maka ta'wil di situ artinya hakikat. Dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya, hakikat hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui hakikat surga, hakikat nikmat surga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kemudian berhentinya di rasikhuna fil ilm, maka maknanya tidak ada yang mengetahui artinya. Tidak ada yang mengetahui maknanya. Ya, sehingga yang mutasyabih itu kemudian tidaklah gamblang maknanya kecuali maknanya itu gamblang, namun tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Ya, maka itu maknanya jika waqafnya di rasikhuna fil ilm. Bagaimanakah dengan para pekerja bangunan yang tidak puasa padahal mereka muslim? Bagaimana jika mereka kerja di luar daerah? Kalau mereka musafir, selesai. Jika mereka kerja di luar daerah, musafir, ya sudah. ada proyek di Jakarta, dia orang Jogja, ya sudah tidak apa-apa. Kalau dia selama tergolong dia safar di situ karena tidak begitu lama, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Namun jika dia kerja di tempat, maka pekerjaan berat bukan alasan untuk membatalkan puasa. Dia punya kewajiban untuk memanage waktu, boleh jadi kerja cuma separuh hari semacam sampai siang, kemudian nanti dilanjut malam untuk memenuhi target 8 jam misalnya. Atau kemudian cara yang lainnya, namun di antaranya bisa cara semacam itu. Ada kewajiban untuk ini dan tidak, sehingga tidak bisa jadi alasan untuk membatalkan puasa. Bagaimana cara mentadaburi Al-Quran saat membacanya kalau belum bisa bahasa Arab, sehingga hati tidak tersentuh dan terpukau oleh Al-Quran padahal ingin baca Al-Quran untuk melembutkan hati yang keras. Ya, maka setelah selesai baca Al-Quran, maka cobalah baca terjemahnya. Terjemah Depak misalnya, yang di sana juga sudah ada, sudah mengandung tafsir, demikian juga penjelasan di catatan kaki. Maka kemudian bacalah dan renungkanlah. Itu di antara kiat yang bisa dilakukan. Dan lebih baik lagi kalau jadikan ini kemudian motivasi untuk semangat belajar bahasa Arab, sehingga tidak kemudian kalau besok kemudian, kalau sekarang itu membaca terjemah, besok baca buku tafsirnya. Nah, baca Al-Quran, setelah itu baca buku tafsirnya, yang tafsir yang tidak panjang, yang cuma membantu untuk tadabur. Boleh jadi tafsir Taisir Karim Rahman atau kemudian tafsir yang lain sebagai alat bantu untuk tadabur. Apa hukum membaca doa-doa pada saat sujud salat fardu? Jawabannya dianjurkan memperbanyak doa saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Karena keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia bersujud. Namun ketika dia jadi imam, maka jangan panjang-panjang. Namun ketika dia salat sendirian, maka dia bisa memperpanjang semau yang dia inginkan. Kami punya kelompok belajar membaca Al-Quran saat ini, sedang membiasakan untuk membaca rutin. Salahkah kalau kita memberikan absensi sudah membaca? Ada pertanyaan. Karena ada anggota yang belum bisa membaca dan dia beralasan takut riak bila di absensi di grup WA tersebut. Padahal kami sudah belajar 3-4 tahun, tapi yang bersangkutan belum bisa membaca karena malas membaca. Jika untuk sekedar latihan, untuk pembiasaan, maka hukumnya tidak mengapa. Dibolehkan karena alasan latihan, satu hal yang tidak dibolehkan dalam kondisi normal. Bagaimanakah agar tidak mengantuk selama kajian? Kadang ada ustadz yang suaranya pelan. Kiat pokoknya adalah mengingat-ingat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "An-naumu 'indal mau'idhati minasyaitan." Nah, tidur saat pengajian adalah godaan setan. Maka tidur saat pengajian berarti kemasukan setan dan kesetanan. Kalau orang menyadari hal tersebut dan tidak ingin jadi orang yang kesetanan, maka dia akan melakukan upaya. Namun kalau dia merasa nyaman-nyaman saja, merasa itu sakinah di majelis ilmu, maka dia tidak akan melakukan perubahan. Nah, kalau dia menyadari, ini bukan bab sakinah di majelis ilmu, ini kerasukan setan di majelis ilmu, ya, maka dia akan ada upaya karena dia menyadari itu satu hal yang buruk. Maka akan ada usaha-usaha dan perbaikan yang akan dia lakukan. Boleh jadi dengan menyiapkan diri lebih segar ketika datang di majelis ilmu dan atau cara-cara yang lain. Bagaimanakah jika sholat jadi makmum imam sholat auratnya terbuka karena kaosnya terlalu pendek. Jika kita tahu demikian keadaannya auratnya terbuka, maka segera saja ketika itu infisal. Segera saja ketika itu niat untuk tidak bermakmum dengannya. Karena ketika kita tahu bahasanya dia adalah sholatnya itu tidak sah, maka kita tidak sah bermakmum padanya. Maka begitu tahu keadaannya demikian, maka kita niat sholat sendiri. Bolehkah menjaharkan bacaan Al-Quran saat sholat fardu atau sholat sunnah sendirian? Kalau sholat fardu, maka kalau itu adalah sholat yang jahriyah, maka meskipun sendirian tetap dihancurkan, dijaharkan. Dianjurkan untuk tetap jahar ketika sholat maghrib, isya atau subuh meskipun sendirian. Ketika sholat sunnah, maka hukumnya boleh, namun manakah yang lebih afdol? Kalau itu sholat itu adalah sholat malam, maka yang lebih afdol adalah boleh jadi dikeraskan itu lebih afdol. Namun untuk sholat nahariyah, sholat yang siang, sholat sunnah siang hari, maka yang lebih afdol adalah suara itu dilirihkan. Sampai mana batas waktu dikir pagi dan petang? Apakah boleh lewat maghrib untuk dikir petang? Ya, pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dikir pagi cuma sampai terbit matahari. Dikir petang sampai tenggelam matahari. Namun jika karena lupa atau karena kesibukan yang menyita, maka mudah-mudahan jika dibaca setelah waktu tersebut, misalnya ba'dal maghrib, tidak masalah. Atau dibaca di waktu duha, karena kelupaan dan yang lainnya, atau maka insya Allah tidak mengapa. Apakah boleh memberi pengemis di lampu merah misalnya berdasarkan rasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta. Maka wallahu ta'ala a'lam, dalam hal ini kita kemudian menimbang manakah a'zamu dararain, kita menimbang i'tibarul ma'alat, menimbang jauh ke depan. Maka hukum dasarnya memang demikian, tidak mengapa satu hal yang baik. Namun karena demikian akutnya keadaan dan demikian besarnya rasa malas pada banyak orang, dan jika kemudian kita dan banyak yang lain itu suka ngasih, maka ini akan menyuburkan kemalasan. Maka dari sisi itibarul ma'alat, ma'alatil umur, menimbang kemudian jauh ke depan, maka yang lebih saya sarankan adalah tidak memberikannya kepada mereka. Namun salurkan ke yayasan-yayasan sosial yang memang punya perhatian untuk mengentaskan kemiskinan, dan sehingga bisa kemudian lebih terprogram dan lebih terarah. Ditambah apalagi itu adalah aturan dari pemerintah, terdapat aturan dari pemerintah melarang untuk memberikan pengemis di memberikan sesuatu kepada pengemis di lampu-lampu merah dan di jalanan. Maka menimbang hal tersebut, maka yang lebih disarankan adalah tidak memberikan mereka, namun menyalurkannya kepada yayasan-yayasan sosial yang memang perhatian dalam masalah ini. Apakah salah membiasakan ibadah sunnah, merutinkan puasa atau sholat? Jawabannya tidak salah. Ya, jawabannya tidak salah, satu hal yang baik, satu hal yang baik-baik saja. Cuma tadi kita sampaikan, demikianlah Nabi. Dan kenapa Nabi seperti itu? Benarkah ada dalil yang mengatakan jika sholat dua rakaat baik wajib atau sunnah, maka duduknya seperti duduk di antara dua sujud? Maka ketika satu sholat itu cuma ada satu tahiyat, maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Dua pendapat ini adalah cuma menimbang-nimbang mana yang lebih dekat. Mana lebih dekat dari isyarat-isyarat dalil yang ada. Maka kalau Imam Syafi'i punya kaidah tasahud yang setelah itu salam, maka tawarruk. Namun kalau Imam Ahmad mengatakan bahasanya hukum asal sholat, duduk dalam sholat adalah iftiros, kecuali untuk tasahud kedua, untuk sholat yang punya tasahud lebih dari satu. Sehingga nanti ada berdasarkan kaidahnya Imam Ahmad, maka sholat dua rakaat itu iftiros. Berdasarkan kaidahnya Imam Syafi'i, maka tawaruk. Dan ini adalah masail istihadiyah. masalah ijtihadiyah, dan silakan beramal dengan apa yang telah biasa diamalkan, kecuali setelah bertambahnya ilmu dan yakin kalau ternyata apa yang kemarin diamalkan itu kurang tepat. Setelah ada penjelasan sedekah pada kerabat itu lebih utama, bolehkah tetap sedekah pada orang selain kerabat, senasab, tapi karena dia tetangga atau selain itu dengan berharap kerabat yang senasab yang jauh akan mendapatkan pertolongan, semisal orang lain mendapatkan pertolongan yang semisal dari orang lain. Ya, maka tentu dalam hal ini perlu dilihat, perlu dirinci. Kalau tidak perlu dipertentangkan, maka tidak perlu dipertentangkan. Artinya dia adalah orang yang kaya, dia orang yang kaya, dia tetap bisa kemudian bersedekah pada tetangganya dan kerabatnya yang jauh. Kalau demikian tidak perlu mempertentangkan satu hal yang tidak bertentangan. Ya sudah, tetangganya ya dibantu, kerabatnya yang jauh juga dibantu. Lain halnya kalau sedekahnya pas-pasan. Nah ini sedekahnya pas-pasan, maka manakah yang lebih utama untuk dibantu? Jawabannya, yang mana yang lebih mendesak kebutuhannya. Kalau yang jauh, kerabat yang jauh yang lebih mendesak kebutuhannya, maka utamakan mereka. Namun jika tetangga yang dekat ini lebih parah kebutuhannya dan lebih mendesak, maka utamakan tetangga. Berkaitan dengan perkataan kiamat terjadi hanya sesaat, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda kiamat? Bukan tanda-tanda kiamat, namun kiamatnya itu sendiri. Kejadian hancurnya jagat raya itu sendiri. Adapun tanda-tandanya maka sudah ada sejak sekarang, bahkan sudah ada sejak sebelum sekarang. Bahkan datangnya Nabi SAW adalah tanda dekatnya kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan, Bu'istu baina yaday sa'ah hakadha. Aku diutus sebelum kiamat terjadi demikian. Aku diutus sebelum kiamat terjadi demikian. Dan demikiannya bukan antara ini dengan ini. Namun demikiannya adalah ini. Demikiannya adalah selisih antara ujung jari telunjuk dengan jari tengah. Aku diutus dengan baina yaday sa'ah sebelum kiamat terjadi dengan selisih segini. Maka Nabi itu ini. Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ujung jari telunjuk. Kiamat itu ini. Maka antara Nabi dengan kiamat kurang lebih cuma sekuku. Kurang lebih cuma sekuku. Artinya qaribun jiddan. Artinya dekat sekali. Artinya dekat sekali. Maka bahkan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda dekatnya kiamat. Jam berapakah habis waktu duha? Beberapa saat sebelum datangnya salat duhur. 5 menit sebelum duhur atau 10 menit sebelum duhur. Siapakah yang membawa dakwah tauhid sebelum Muhammad bin Abdul Wahab? Ya banyak. Ada kemudian dari para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian para tabi'in, para a'immatul arba'ah. Kemudian para ulama yang kemudian mengikuti jalan mereka, kemudian ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, dan yang lainnya, dan murid-murid mereka, dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Saya pernah mendengar bahasanya amalan sunnah yang dikerjakan dengan rutin, ketika kita beralang untuk mengerjakannya akan mendapatkan pahala ibadah rutin tersebut. Apakah dalam mencari masyakoh pada saat puasa, pada bagian atau hari yang tidak puasa, akan tetap mendapatkan pahala? Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan apakah dalam mencari masyakoh pada saat puasa, pada bagian atau hari yang tidak puasa akan tetap mendapatkan pahala. Atau mungkin yang dimaksudkan oleh adalah berkenaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau untuk kemudian amal yang Nabi lakukan, maka yang Nabi inginkan adalah beliau ingin setiap kali mulai berpuasa seperti mulai puasa yang baru. Dan itu adalah pahalanya lebih sempurna karena ada masakoh, karena memulai sesuatu yang baru. Namun ketika itu bukan satu hal yang menjadi kerutinan, maka tentu tidak ada pahala berkaitan dengan masalah kerutinan. Namun sholat malam Nabi itu rutin, cuma waktunya enggak baku. Nabi rutin, namun waktunya enggak baku. Setiap malam Nabi sholat malam. Karena sholat malam sebagaimana perkataan sebagian ulama wajib atas Nabi. Ya, wajib atas Nabi dan sunnah mu'akadah untuk umatnya. Namun waktunya enggak baku. Apakah tidak dianjurkan bagi kita untuk membiasakan diri bangun di jam tertentu untuk mengerjakan sholat malam? Jawabannya tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan, ikutlah Nabi semaksimal kemampuan yang kita miliki. Kalau kita tidak mampu karena jam biologis yang berubah-ubah itu bikin kepala pusing dan sebagainya, karena sebagian orang demikian. Ya, tidak perlu memaksakan diri. Ya, maka rutinkan di jam tertentu agar lebih nyaman. Karena kalau jamnya biologis ganti-ganti, tiap hari ganti jam biologis, bingung itu badannya. Maka kemudian malah kemudian migrain berhari-hari dampaknya. Jika demikian maka tidak perlu memaksakan diri. Ikutlah Nabi semaksimal apa yang menjadi kemampuan kita. Apakah lebih baik membiarkan diri bangun dan mengerjakan sholat malam di jam-jam yang berbeda setiap hari? Jika bisa demikian, maka bisa rutin sholat malam namun jamnya beda-beda, itu yang lebih baik. Bagaimana jika tubuh telah terbiasa bangun di jam tertentu? Ya, sudah punya jam biologis di jam tertentu, ya tidak apa-apa. Ya, bangun dan kerjakan sholat malam, tidak perlu kemudian tidur. Nanti malah ternyata tidur malah bablas, kan? Apakah hukum memberikan harta dengan syarat? Semisal memberikan makan dengan cara dihabiskan, memberi buku tetapi harus dibaca dan sebagainya. Jika sebagai penerima akhirnya dia gagal memenuhi syarat, batalkah hadiah tersebut? Apakah pemberi berhak untuk menarik pemberian setelah gagalnya syarat? Tapi kalau makanan gimana kalau gagalnya syarat? Baru kemudian habis separuh gitu. Maka wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang benar tentang masalah ini, ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentang pemberian bersyarat dan tidak memenuhi persyaratan. Pendapat yang tepat, pendapat yang lebih kuat sebagaimana dikuatkan oleh Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya, dan pendapat ulama lainnya, maka yang benar pemberian bersyarat boleh ditarik. Pemberian bersyarat itu boleh ditarik manakala syaratnya tidak dipenuhi. Ada seorang kakak yang lihat adiknya malas kuliah, ya, kemudian dikasih, ini tak belikan motor namun dengan syarat rajin kuliah. Ya. Ternyata setelah diberikan motor, ya, seminggu rajin kuliah, habis itu malas lagi. Maka kemudian pemberiannya ditarik, hukumnya boleh. Menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana tentang masalah gangguan dengan suara. Ya, tentu sebagaimana kemarin kita sampaikan, semua bentuk gangguan pada dasarnya satu hal yang terlarang. Karena gangguan dengan suara, jika itu suara mulut, tentu ini bagian dari suara gangguan dengan lidah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik yang tidak mengganggu orang lain dengan lidahnya ataupun dengan tangannya. Nabi kadang puasa, kadang tidak. Nabi sholat malam, kadang jam 1, kadang jam 3, dan seterusnya. Ini jelas mengakibatkan jumlah rokaat akan berbeda. Tadi alasannya adalah masyakkah. Pertanyaan, bagaimana mengkompromikan hal ini dengan hadis khairul amal, kemudian atwa muhawa inqallah, bukankah lebih baik continue berpuasa dan continue? Bagaimana mengkompromikannya? Maka berkaitan dengan masalah continue amal, maka di Mawahib Muhammadiyah Sarah Sama'il Muhammadiyah dikatakan La yushkil alaihi kalu Sayyidah Aisyah idza shalla salatan dawama 'alaiha wa kana 'amaluhu dimatan li anna al-murad bidzalika mattakhadahu ghatiban la mutlaqan nafli. Maka ini tidak bertentangan dengan bahasanya amal Nabi itu continue. Maka itu yang berlaku untuk yang amal yang Nabi kontinyukan. Bukan kemudian semata-mata ibadah sunnah. Sedangkan untuk salat kata Ali Al-Qari Al-Hanafi Al-Adhar ayyukal ikhtilafu waqti tahajjud taratan fi awalil lail wa ukhra fi akhirih la yatanafa mudawamatul amal. Perbedaan waktu pelaksanaan tahajud kadang di awal malam kadang di akhir malam yang Nabi lakukan itu tidak bertentangan dengan continue dalam beramal. Artinya Nabi tetap continue beramal, salat malam cuma waktunya yang tidak continue. Adapun tentang masalah puasa maka ini tidak bertentangan dengan bahasanya amal Nabi itu adalah amal yang kontinu. Karena amal kontinu itu untuk berlaku untuk amal yang Nabi kontinukan. Sedangkan amal yang tidak Nabi kontinukan, ya maka tidak bertentangan. Karena memang Nabi tidak bermaksud untuk mengkontinukannya. Apa hukumnya meminjam uang dari lembaga pegadaian? Maka kita jadi konsumen ribawi, konsumen transaksi riba. Karena di sana ada riba. Dan di antara perbuatan yang terlaknat adalah menjadi konsumen riba. Bagaimanakah mencikapi fenomena orang-orang yang sebenarnya kaya tapi mereka mengemis? Jika kita tahu maka jelas jangan memberinya dan haram memberi padanya. Karena ini akan menimbulkan kemudian menimbulkan menyuburkan kemalasannya dan ini menyebabkan dia semakin celaka. Karena orang yang kaya dan memperkaya diri dari mengemis, maka sebenarnya setiap uang yang dia terima adalah bara api neraka. Maka dalam mereka menolongnya supaya tidak semakin tambah banyak dosanya, maka jangan berikan dia. Bolehkah jual beli dengan model ketika dibayar cash dengan harga X, tetapi kalau dibayar 3 kali ansuran, nilainya Y. Jawabannya hukumnya boleh, menurut pendapat yang paling kuat, dan ini adalah pendapat jumhur, bahkan pendapat jamahir ulama. Dengan catatan, itu adalah kredit dua sisi, dua arah, dan bukan kredit segitiga. Dan kalau kredit segitiga, ada pihak yang jadi pembiayaan, yang seringkali menyebabkan orang itu biayaan, maka ini terdapat syarat-syarat yang ketat yang secara umum banyak yang melanggar syarat-syarat tersebut. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.